Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Fama'asyar al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari membaca kitab Raudhatul Uqala wa Nuzhatul Fudhala karya Imam Al-Hafidh Abu Hatim Muhammad bin Hibban Al-Busti rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Pada pertemuan yang lalu kita telah masuk pada bab yang ke-9 yang dibawakan oleh beliau, yaitu zikru istihbabi luzumil mudarat wa tarkil mudahanati ma'an nas. Naam. Disukainya, dianjurkannya, ya. Bab anjuran agar senantiasa bersikap mudarat dan menjauhi sikap mudahanah bersama manusia. Nah, setelah kita sebutkan beberapa penjelasan tentang apa itu mudarat dan mudahanah, ya. Jadi intinya mudarat adalah bersikap lemah lembut, ya. Karena asal katanya na'am al-mudarat adalah mulatofah wa mulayanah, bersikap lemah lembut, ya, ya, bersikap lemah lembut. Nah, adapun secara istilah adalah na'am mulatofatu ahlul jahil, ya, au ahlu syar au ahlil ma'asi lidaf'i syarrihim. Nah, ini bersikap lemah lembut terhadap orang-orang jahil ataupun orang-orang pelaku maksiat, ahlul ma'asi, ataupun orang-orang yang memiliki kejelekan dalam rangka untuk menghindari kejelekan mereka, menghindari kemudaratan yang ada pada mereka. Nah, ini. Nah, makna mudarat ini banyak. Penjelasan para ulama terkait mudarat ini berbeda-beda, ya, tapi intinya sama. Inti maknanya sama. Ya. Jadi kita bersikap hikmah terhadap orang-orang yang dikhawatirkan akan muncul darinya, ya, perkara-perkara yang memudaratkan. Baik secara dunia ataupun secara agama. Nah, ini mudarat ini dianjurkan, dan mudarat ini adalah sikap ataupun ciri dari kaum mukminin. Nah, ya, akhlak kaum mukminin, akhlak seorang mukmin, mudarat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Nah, serulah ila sabili rabbik, ke jalan Rabbmu, bil hikmah, dengan hikmah, ya, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan dengan mau'izah, dengan nasihat yang baik, yang lemah lembut. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan cara yang paling baik. Ini mudarat. Tujuannya apa? Tujuan mudarat ini adalah menjaga agama ataupun menjaga perkara dunia yang dikhawatirkan akan kehancurannya. Ya. Ini mudarat. Nah. Sementara mudahanah ini, ya, kalau bahasa kita bersikap basa-basi, ya. Basa-basi. Naam. telah kita bawakan penjelasan dari Al-Imam Al-Jurjani rahimahullah, apa itu mudahanah. Nah, kita bacakan penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad Amin Asy-Syinqiti rahimahullah. Nah, apa itu mudahanah? Ya, mudahanah adalah mulayanatu al-mulayanatu wa tanazulu anil haq ittiba'an lil ahwa'il khalq. Nah, ittiba'an lil ahwa li ahwa'il khalq. Ini. Jadi mudahanah, ya, mudahanah itu artinya bersikap lemah lembut. Jadi hampir mirip maknanya. Bersikap lemah lembut ataupun tanazul, bersikap mengalah. Ya. Mengalah anil haq, dari kebenaran. Mengalah dari kebenaran, ittiba'an lil ahwa'il khalq, dalam rangka mengikuti hawa nafsu makhluk. Nah, ini mudahanah. Ya. Nah, dalam rangka mengikuti hawa nafsu makhluk. Nah. Jadi, mudahanah ini mengandung apa? Unsur menjual agama. Nah, ini. Ya, tujuannya bukan agama. Tujuannya untuk mengikuti hawa nafsu makhluk. Nah, inilah ya yang dicela. Ya. Naam, dalam Islam, dan termasuk apa? Termasuk akhlakul munafiqin. Termasuk akhlak orang-orang munafik. Nah, ini ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang kafir, waddu law tudhinu fayudhinun. Ya. Mereka orang-orang musyrik menginginkan agar engkau itu, wahai Muhammad, bersikap mudahanah, dan mereka pun bermudahanah. Ya. Jadi mengikuti agama mereka. Ya, kita mengikuti agama mereka, mengikuti kebiasaan-kebiasaan mereka, nanti mereka juga akan mengikuti kita. Ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, apa? Lakum dinukum waliyadin. Ini enggak boleh seperti ini. Ya. Nah, bermudahanah dengan orang-orang kufar atau bermudahanah dengan ahlul bid'ah, ya, ahlul ahwa, ini tidak diperbolehkan. Nah, ada perayaan orang-orang kufar, ya, kita ikut acara Natal misalnya, acara tahun baru, ikut merayakan, ya, ikut memberikan ucapan selamat. Nah, ikut memakai atribut-atribut mereka, ikut memeriahkan acara mereka. Nanti mereka juga ketika kita merayakan Idul Fitri misalnya, mereka juga akan ikut kita. Jadi mudahanah namanya seperti ini, ya. Basa-basi. Nah, ini sikap seorang munafik. Nah, tidak diperbolehkan yang seperti ini. Nah, lakum dinukum waliyadi. Ini ada batasan-batasannya. Ya, demikian pula semisal mengikuti acara-acara bid'ah. Nah, diundang di acara bid'ah, ya. Kemudian dia mengikutinya. Naam. Atau apa? Diminta untuk melakukan perkara-perkara bid'ah. Dia tidak menolak, tapi dia melakukannya. Ini mudahanah, tidak diperbolehkan. Ya. Nah, yang wajib bagi kita adalah bermudarat, melakukan al-mudarat, ya, bersikap hikmah, bersikap lemah lembut tanpa menjual agama. Nah, jadi di sini bisa kita simpulkan perbedaan mudarat dan mudahanah itu dilihat dari sisi pendorongnya apa. Ya, kalau pendorongnya perkara dunia, ya, maka ini mudahanah, atau hawa nafsu ini mudahanah. Nah, ya, kalau pendorongnya adalah perkara agama, maka ini mudarat. Nah, dan sikap mudarat ini, ya, ini telah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita bacakan beberapa diantaranya. Nah, diantara sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang menunjukkan beliau bersikap mudarat. Nah, seperti yang diriwayatkan oleh Naam dalam Sahih Bukhari, ya, dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Naam, An Urwah bin Zubair, dari Urwah bin Zubair ini dari Aisyah, ya. Ini disebutkan sanadnya di sini. Anna Aisyah radhiyallahu anha. Nah, suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha akhbartuhu annahu istadana 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam rajul. Nah, suatu ketika kata Urwah bin Zubair, ya, kata Urwah bin Zubair radhiyallahu anhu, bahwasannya Aisyah, aku memberitahu kepadanya bahwa ada seorang laki-laki yang meminta izin kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada seorang laki-laki yang minta izin untuk bertemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, faqala Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, izanulahu, izinkan dia, ya, persilahkan dia. Naam, fabi'sa ibnil ashirah, au bi'sa akhul ashirah. Ya, kata Nabi SAW, bi'sa ibnul ashirah, dia itu adalah sejelek-jelek anak yang ada di dalam keluarganya. Atau bi'sa akhul ashirah, dia itu adalah seorang saudara yang paling jelek, kata Nabi SAW. Perhatikan ucapan Nabi SAW di sini, menunjukkan orang yang datang minta izin kepada Nabi ini adalah orang yang jelek, ya, jelek akhlaknya. Nah, jadi ma'ruf, terkenal dengan kejelekannya. Nah, tapi Nabi SAW mempersilakan orang tersebut untuk menemui Nabi SAW. Falam madakhala alana lahul kalam. Maka ketika orang tersebut masuk bertemu dengan Nabi SAW, Nabi pun apa? Berlemah lembut, ya, berlemah lembut. Naam, ya, menyambut dia. Nah, mengucapkan kata-kata yang lembut kepada orang tersebut yang dikatakan tadi apa? Bi'sa ibnul ashirah, sejelek-jelek anak di dalam keluarganya. Nah, ketika ditemui oleh Nabi, ya, Nabi menyambutnya dengan lemah lembut, ya, ahlan wa sahlan, bekhair. Ya, nah, nggak lantas mengatakan ngapain antum sini, ya, nah, pergi, nggak seperti itu, disambut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ah, ini diantara contoh bersikap mudarat, ya. Fakultu, maka kata Aisyah pun heran, ya Rasulullah, kulta ma kult, thumma alanta lahu fil qaul. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, engkau tadi mengucapkan seperti yang engkau ucapkan tadi, mengatakan dia adalah sejelek-jelek anak, sejelek-jelek saudara. Tapi ketika engkau bertemu dengan dia, ya, kok ucapan anda lembut? Nah, anda berkata-kata lemah lembut kepadanya. Nah, faqala, maka Nabi SAW pun mengatakan, ey Aisyah, wahai Aisyah, inna syarran nas manzilatan indallah man tarakahu aw wada'ahu an-nas ittiqa'a fuhsyih. Ittiqa'a fuhsyih. Nah, atau ittiqa'a fuhsyahu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Aisyah, sesungguhnya manusia yang kedudukannya paling buruk di sisi Allah adalah manusia, orang-orang yang meninggalkannya, ya, adalah seorang yang manusia itu menjauhinya ataupun meninggalkannya dalam rangka menjaga dari kejelekannya. Nah ini Nabi SAW menjelaskan. Nah, baik, dijelaskan ya oleh sebagian para ulama, ai li ajli qubhi fi'lihi wa qawlihi au li ajli ittiqai fuhshihi ai mujawazatil haddi syar'i qawlan au fi'lan. Nah, yaitu dalam rangka menjaga kejelekan perbuatannya dan ucapannya, atau dalam rangka menjaga diri dari keburukannya, yaitu melampaui batasan-batasan syar'i. Nah, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dijelaskan oleh sebagian para ulama ya, bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi ini kepada laki-laki tersebut yang kata beliau adalah sejelek-jelek saudara ataupun sejelek-jelek anak di tengah-tengah keluarganya ya, kata sebagian para ulama, dikarenakan orang tadi, orang tersebut adalah orang yang memiliki pengaruh di tengah-tengah masyarakatnya. Dia punya pengaruh ya, punya pengaruh di tengah-tengah masyarakatnya. Bayangkan kalau Nabi misalnya mengucapkan ucapan-ucapan yang kasar kepada orang tadi ya. Nah, apa yang akan dikatakan kepada orang-orang di sekitarnya? Oh, ternyata Muhammad itu seperti ini orangnya. Ya, kasar atau semisalnya. Nah, ini. Maka Nabi menjaga dari itu. Nah, ini namanya mudarat. Dalam rangka apa? Menjaga agama, kemaslahatan agama. Ini dianjurkan. Ya. Nah, terkhusus ya. Nah, Ahlus Sunnah Salafiyun, orang-orang yang guroba, orang-orang yang asing, orang-orang yang sedikit seperti kita ini ya, yang tinggal ataupun hidup di tengah lingkungan yang dengan berbagai macam jenis ya, orang-orang. Nah, tidak dengan satu tabiat, tidak dengan satu komunitas. Nah, bermacam-macam. Kalau di pondok ya mungkin ya kan, kita ya sama kita saja. Tapi kalau di luaran ya mungkin ikhwah-ikhwah yang tinggal di luar ataupun bekerja di luar ya, sikap mudarat ini dibutuhkan. Nah, mungkin kita punya rekan kerja yang banyak menyelisih syariat ya kan? Maka kita bermudarat kepadanya. Nah, ini ya. Baik, kita bacakan ucapan dari Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah. Nanti di sini beliau juga akan menjelaskan ya, bentuk bagaimana bersikap mudarat tersebut. Qala Abu Hatim rahimahullah, berkata Al-Imam Ibn Hibban rahimahullah, al-wajib 'alal 'aqil an yalzamal mudarata ma'a man dufi'a ilaihi fil 'ishrah. Ini wajib bagi orang yang berakal untuk senantiasa bersikap mudarat bersama dengan orang-orang mandufi'a ilaihi fil isyrah, yang mau tidak mau itu bergaul dengannya ya, mau tidak mau kita harus bergaul dengan mereka, seperti itu. Mandufi'a ilaihi fil isyrah, yang dia itu mau tidak mau harus bergaul dengannya. Apakah keluarga ya kan, keluarga, istri, anak-anak, teman, tetangga, ini mau tidak mau kan kita bergaul dengan mereka ya, kita hidup di lingkungan mereka ya, yang mungkin dengan karakter yang berbeda-beda, dengan pemahaman yang berbeda-beda, atau bahkan manhaj yang berbeda. Nah, ini ya, maka kata beliau, wajib bagi kita untuk menunjukkan sikap mudarat. Ya, seperti tadi yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita di tengah-tengah keluarga kita, ya kepada orang tua kita misalnya, orang tua kita yang jauh dari sunnah, ya, awam, atau bahkan orang tua kita adalah sebagian orang tua adalah orang-orang yang melakukan kemaksiatan ataupun melakukan kebidaahan, ya kan? Nah, mungkin di antara kita ataupun mungkin banyak di antara kita yang kondisinya seperti itu, orang tua kita awam, nggak ngerti sunnah, ya. Nah, ini dibutuhkan sikap mudarat, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Nabi Ibrahim alaihissalam menghadapi ayah beliau yang apa? Yang musyrik, ya. Nah, apa Nabi Ibrahim kemudian bersikap kasar? Tidak, ya. Nah, disebutkan dalam surat Maryam bagaimana dialog Nabi Ibrahim dengan ayah beliau Azar. Ya abati lima ta'bud ma la yasma' wa la yubsir ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau ini menyembah sesuatu yang enggak bisa mendengar, enggak bisa melihat dan tidak bisa memberi apapun kepadamu? Ya. Ya abati qad ja'ani inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Nah, Nabi Ibrahim mengatakan, "Ya wahai ayahku, sesungguhnya telah datang kepadaku ilmu yang belum sampai kepadamu. Ya, maka ikutilah aku. Ya. Fattabi'ni ahdika, aku akan memberikan petunjuk kepadamu, akan mengarahkanmu. Ya, kepada jalan yang lurus." Nah, ini ucapan Nabi Ibrahim pada ayah beliau. Tidak mengatakan, "Ya abati anta jahil," misalnya. "Wahai ayahku, kau ini jahil." Tidak seperti itu. Nabi Ibrahim mengatakan, "Wahai ayahku, sudah sampai kepadaku ilmu yang belum sampai kepadamu." Nah, ini kan ungkapan-ungkapan lemah lembut, ya kan? Nah, ungkapan penuh hikmah. Nah, ini. Apa balasan ayah Nabi Ibrahim? Qala aradhibun anta an alihati ya Ibrahim. Nah, apakah engkau benci terhadap sesembahan-sesembahanku wahai Ibrahim? Fa illam tantahi la arjumannaka wahjurni malian. Kalau engkau tidak berhenti, ya, dari ini semua aku akan merajam engkau, aku akan melemparimu, aku akan melemparmu, kata ayah beliau. Ya. Nah, Nabi Ibrahim bersikap lemah lembut, dibalasnya dengan kasar. Nah. Kemudian apakah Nabi Ibrahim lantas membalasnya dengan kasar? Oh, memang bapak ini enggak tahu diri. Ya. Dikasih tahu kok. Contoh, ya kan. Nah, kan terkadang orang-orang yang terlalu semangat seperti itu. Nah, ya. Nah, kata Nabi Ibrahim, "Qala sa'astaghfiru laka rabbi." Nah. Ini ya, "Salamun 'alaik sa'astaghfiru laka rabbi." Keselamatan atasmu, aku akan memintakan ampunan untuk wahai ayahku. Dimintakan ampun, enggak dibalas kasar oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini contoh sikap mudarat, ya, yang dilakukan, yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada ayah beliau. Nah, ya, tidak lantas beliau melakukan mudahana. Nabi Ibrahim di sini tidak bermudahana, ya, ngikuti bapaknya. Nah, dalam rangka misalnya menjaga perasaan ayahnya atau semisalnya, tidak. Ini. Tapi yang beliau lakukan adalah bermudarat. Nah, ya, karena ada sebagian orang yang memiliki pemikiran atau memiliki pemahaman apa, kalau kita mau dakwah kita diterima, kita harus ikut membaur dengan mereka. Nah, membaur kalau dalam perkara yang tidak mengandung keharaman, labas. Membaur dalam perkara-perkara yang itu misalnya muamalah, ya, misal gotong royong di tengah-tengah masyarakat kita, labas, ini dianjurkan bahkan, ya. Tapi membaur dalam perkara yang menyelisih syariat, la, ini ya, ikut merayakan perayaan-perayaan yang menyelisih agama, ikut berpartisipasi atau bahkan ikut nyumbang, ini tidak boleh. Nah, baik, ini kita lanjutkan ucapan dari Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah. Naam, wajib bagi orang yang berakal untuk senantiasa bersikap mudarat bersama orang yang dia harus bergaul dengannya. Seperti tadi, keluarga, ayah, istri, terus misalnya anak-anaknya, orang tuanya, tetangga, temannya, banyak. Min ghairi muqarafatil mudahanah. Nah ini, tanpa terjatuh ke dalam perkara mudahanah. Jangan sampai mudahanah. Ya. Nah, jangan sampai terjatuh ke dalam mudahanah. Idil mudarat minal mudari sodakotun lahu. Yang mana mudarat dari seorang yang melakukan mudarat itu merupakan sedekah baginya, itu sedekah. Kita melakukan mudarat itu merupakan sedekah. Nah, wal mudahanah minal mudahin takunu khathiatan alaih. Nah, adapun mudahanah yang dilakukan seorang mudahin adalah kesalahan atasnya, itu merupakan dosa. Mudahanah itu dosa. Nah, ini. Dari sini kita harus menjadi orang yang ya apa ya, pintar-pintar menyesuaikan kondisi di lingkungan kita. Nanti akan disebutkan oleh beliau. Ya. Wal faslu bainal mudarat wal mudahanah, kata beliau, dan perbedaan antara mudarat dengan mudahanah, huwa an yaj'alal mar'u waqtahu firriyadati liislahil waqti alladhi huwa bihi muqimun biluzumil mudarat. Nah, perbedaannya antara mudarat dan mudahanah adalah seseorang menjadikan waktunya untuk berlatih riyadhah. Ya, riyadhah itu ya melatih, tarbiyah, melatih jiwa untuk berakhlak baik. Nah ini, dia menjadikan waktunya untuk melatih dirinya berakhlak baik, li islahil waqti, untuk memperbaiki waktu yang dia berada padanya, biluzumil mudarat, dengan senantiasa bersikap mudarat, min ghairi salmin fiddin, tanpa menghancurkan agama. Ya, jadi dia berlatih, nah, membiasakan dirinya untuk berakhlak yang baik dalam kesehariannya. Nah, berakhlak yang baik tanpa apa? Tanpa menghancurkan agama. Nah, min jihah atau min jihatin minal jihad, dari satu arah, ya, dari segala arahnya. Nah, yaitu apa? Ya, seorang berakhlak yang baik kepada siapa saja. Ya. Menunjukkan akhlak yang baik. Nah. Tapi bukan akhlak yang menghancurkan agama. Bisa dipahami ya? Nah. Karena akhlak itu ada batasan-batasannya. Nah, ada batasan-batasannya. Jangan dipahami akhlak itu semata-mata bersikap lemah lembut lah. Harus lemah lembut, harus kalau ngomong itu harus santun lah, tidak seperti itu. Ada kondisi-kondisi yang dia harus menyesuaikan, kadang dia harus keras. Nah, ini ya. Jadi intinya dia melatih dirinya untuk berakhlak yang baik. Tanpa menghancurkan agamanya, ini tadi. Tanpa menghancurkan agamanya. Famata ma takhallaqal mar'u bi khuluqin syabahu ba'du ma kariha Allahu minhu fi takhalluqih fa hadha huwa al-mudahanah. Kata beliau, maka ketika seseorang berakhlak dengan akhlak yang menyerupai sebagian perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam akhlaknya, fahadha huwal mudahanah, maka ini mudahanah. Nah, kita berakhlak kepada orang kufar, naam, harus menunjukkan sikap akhlak yang baik kepada mereka. Ya. Tapi apa? Jangan sampai kita berkeinginan untuk menunjukkan akhlak yang baik kepada orang kufar, justru menjatuhkan kita kepada perkara yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti kita sebutkan tadi. Akhirnya kita tanpa kontrol, tanpa kendali, ngikut. Ya, mengikuti agama mereka lah. Nah. Ya. Nah. Ceramah di tempat ibadah mereka misalnya, ceramah di gereja atau yang semisalnya. Nah, ini ya. Ini tidak diperbolehkan, ini akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun menurut sebagian ini adalah toleransi. Ya, toleransi, bentuk toleransi, akhlak menurut sebagian orang, tapi yang seperti ini bukan akhlak. Ya. Mengucapkan selamat kepada agama lain yang melakukan hari besar, ini bukan akhlak. Ini bukan toleransi yang dibenarkan dalam syariat. Jadi tidak seperti itu. Fahada mudahana, fahada huwal mudahana, maka inilah mudahana. La mudarat, bukan mudarat. Di annal aqil yajtanibu al mudahana, karena seorang yang berakal dia menjauhi mudahana. Di anna aqibataha tasiru ila kullin, karena akibatnya, akibat perbuatan mudahana itu menjadikan seorang itu kullin, yakni menjadikan seorang itu berada pada kehinaan. Hina dia. Ya, bukan semakin mulia, semakin hina. Karena dia tidak punya prinsip yang kokoh di dalam agamanya. Ini. Ya, untuk menarik orang-orang non-muslim, orang-orang kufar itu tidak perlu untuk kita mengikuti mereka lah. Cukup kita tunjukkan akhlak yang baik, sikap-sikap yang itu masih dalam batasan kemanusiaan yang wajar. Ya. Misal ada tetangga kita non-muslim yang kesusahan, kita bantu. Nah, kita berikan bantuan. Ya. Ini dianjurkan. Nah, bantuan-bantuan yang sebatas perkara-perkara dunia, bukan perkara agama. Tapi kalau bantuannya menyangkut perkara agama, ini enggak boleh. Ya. Nah, ada tetangga kita misal ya, mau berangkat ke gereja misalnya ya. Jalan kaki. Ya. Mau ke mana, Pak? Mau ke gereja misalnya. Kok jalan? Iya, motornya rusak. Oh, itu ada pakai motor saya. Silakan. Ini enggak boleh. Ya. Atau ikut membantu mereka dalam acara-acara mereka. Nah, ini enggak boleh. Ya, ada batasannya. Li'annaha na'am wa yulazimu al-mudarat. Dan hendaknya seorang senantiasa bersikap mudarat. Li'annaha tad'u ila salahi ahwalihi. Karena sikap tersebut, sikap mudarat itu menyeru ya untuk memperbaiki keadaannya. Waman yudarin nas malu. Barang siapa yang tidak bersikap mudarat kepada manusia, orang pun akan bosan kepadanya. Ya. Nah. Ya, orang-orang awam misalnya yang enggak paham sunnah, kalau kita enggak bersikap mudarat kepada mereka, mereka akan antipati dengan kita. Mereka akan bosan. Ya. Nah, langsung kita, wah ini bid'ah, ini bid'ah. Nah, ya mengingkari tanpa hikmah, mereka kan bosan, apa ini kok? Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Ya, tidak seperti itu caranya. Nah, ya harus kita masuki dari sisi yang itu tidak membuat mereka lari. Nah, ini ya. Ada orang misalnya cukur jenggot, teman kita misalnya atau orang sekitar kita ada yang cukur jenggot, awam ini nggak paham sunnah cukur jenggot, ya, nah langsung kita apa kita sikapi dengan keras, nah itu nggak boleh itu, ya, itu menyelisih nabi. Nah, ini ya, menyerupai Yahudi misalnya. Atau ada orang yang memakai pakaian isbal. Nah, langsung kita, oh itu neraka itu, kalau kamu pakai celana kayak gitu neraka misalnya. Nah, ini enggak boleh. Nah, gulung-gulung misalnya ya, langsung digulung-gulung celana. Nah, jangan seperti itu. Baik. Ya kita sampaikan dengan hikmah. Kalau memang kita mau jelaskan, ya jelaskan dengan cara yang hikmah. Nah, ya, kalau di dalam Islam itu nggak boleh pakai pakaian di bawah mata kaki misalnya. Ada hadisnya loh. Nah, pernah dengar nggak? Ya, seperti itu kan lebih enak kan. Nah, sampean pernah dengar hadis yang melarang pakai pakaian di bawah mata kaki misalnya? Atau dengan bahasa-bahasa yang disesuaikan lah ya. Nah, tuh, jangan langsung neraka misalnya ya. Nah, langsung neraka seperti itu. Nah, atau ada orang yang mengundang kita ya acara-acara bid'ah misalnya, ya, orang awam ya, kita diundang acara bid'ah. Nah, atau kita dimintai sumbangan ya kan, sumbangan acara apa misalnya, acara ulang tahun atau acara 17-an ya kan. Nah, kan biasa kayak gitu ya. Ada orang datang minta sumbangan acara apa? Oh, acara apa misalnya? Ya, acara-acara kampung lah. Kita mau ngadakan pesta seni. Ya kan? Pesta seni. Mau diajak, kita mau ngundang artis misalnya. Ya. Nah, jadi kita mau minta bantuan dari Bapak. Ya. Nah, ya kita jawab dengan hikmah. Nah, ini tahu ada yang mengundang acara bid'ah. Nah, oh nggak bisa pak, itu bid'ah itu. Nah, kullu bid'atin dhalalah misalnya. Nah, setiap bid'ah itu sesat. Nah, jangan seperti itu. Ya orang langsung antipati dengan kita. Nah, baik. Ya contohnya banyak ya, contoh bersikap mudarat itu ya disesuaikan, berbeda-beda keadaannya ya, berbeda-beda keadaannya. Di kulli maqamin maqal, di setiap tempat ada ucapannya masing-masing. Nah, kama ansyadani Ali bin Muhammad al-Bassami rahimahullah, kata beliau, sebagaimana telah membacakan syair kepadaku Ali bin Muhammad al-Bassami, dari minan nasi mulalatuhum atau mulalatahum, man lam yudarin nasa mallu, wa mukrimun nasi habibun lahum, man akraman nasa ahabbu. Nah, kata Ali bin Muhammad al-Bassami dalam bait syairnya, dari minan nas, hendaknya engkau bermudarat kepada manusia. Ya, mulalatuhum atau mulalatahum. Ya, engkau bersikap mudarat untuk menolak rasa bosan mereka. Ini sikap antipati mereka. Ya, malal. Man lam yudarin nas ballu. Barang siapa yang tidak bermudarat kepada manusia, mereka akan bosan, mereka akan jenuh, antipati. Nah, akan lari. Wa mukrimun nasi habibun lahum. Orang yang memuliakan manusia itu dicintai di sisi mereka, akan menjadi kecintaan mereka, kesayangan mereka. Ya. Nah, kalau kita misalnya orang yang menunjukkan kasih sayang di tengah-tengah masyarakat kita, kepedulian kita kepada masyarakat kita, orang pun senang dengan kita. Ya. Dengan dakwah kita pun mungkin mereka walaupun enggak mengikuti, tapi mereka tidak anti, enggak anti sunnah, walaupun mereka ya dalam keadaan keawaman mereka. Nah, tapi minimalnya mereka tidak anti dengan mereka, fahamlah. Kalau sewaktu-waktu kita butuh bantuan mereka ya kan, mereka pun siap membantu. Nah, man akraman nasa ahabbu, barang siapa yang memuliakan manusia, mereka pun akan mencintainya. Nah, ini ya, jadi kita tunjukkan sikap pemuliaan ya kepada manusia. Nah, dalam rangka apa? Bermudarat. Nah, jadi intinya mudarat ini bukan suatu kemunafikan ya. Nah, bukan suatu kemunafikan. Ini adalah suatu hikmah. Suatu perbuatan yang hikmah. Ini. Ya. Baik, wallahu taala alam bisawab. Kita cukupkan mungkin sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa fidakumullah.